aku menemukan dirimu. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Say thanks buat yang udah nonton video ini, video cover aku. Anyway, kenapa aku bawain lagu Surat Cinta untuk Starla? Karena di coveran aku yang sebelumnya, yang Dari Mata, banyak banget yang komen minta dibawain lagu Surat Cinta untuk Starla. So, aku bawain lagu ini. Dan buat next time, kira-kira lagu apa yang cocok buat aku bawain, bisa kalian komen di bawah juga. Dan pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. di channel Little Fanin. Jadi, see you di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.